Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani fiddin al-ahibba rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, insyaallah taala kembali kita melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarhu Ushulis Sunnah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Rabi Ibnu Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan penjelasan dari beliau hafizahullahu taala terhadap ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah yang menjelaskan tentang wajibnya untuk mengikuti para sahabat di dalam beragama. Nah, dia yang mana sebelumnya Al-Imam Ahmad menjelaskan hakikat dari usul as-sunnah menurut para ulama, yaitu berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya serta iqtida, yaitu mencontoh, menjadikan mereka sebagai panutan di dalam beragama. 6. Kemudian setelah itu beliau rahimahullahu taala menyebutkan ya poin yang ketiga yang termasuk dari usul as-sunnah, yaitu wa tarkul bid'ah, ya, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Ya, setelah kita mencontoh, nah, berpegang teguh dengan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabatnya, maka termasuk dari konsekuensi itu semua adalah tarkul bid'ah, ya, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Dikarenakan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mensyariatkan segala sesuatu dengan sangat jelas, ya, dengan sangat gamblang. Naam. Apa-apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran dari amalan maupun di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu termasuk dari bagian syariat Islam. Sehingga segala hal yang terluputkan atau yang tidak disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari umur diniyah, ya, dari perkara agama yang muncul belakangan, ingat, yang muncul belakangan, ya, maka ini termasuk dari kebid'ahan, termasuk dari perkara muhdatsat, perkara yang diada-adakan oleh para khalaf, orang-orang yang datang belakangan. Naam, barakallahu fikum. Demikian pula halnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka melakukan sebuah amalan yang tentunya amalan tersebut memiliki contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalaupun tidak memiliki contoh, maka pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Naam, barakallahu fikum. Seperti halnya ibadah haji yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya mengerjakan haji sebanyak 1 kali. Baik. Dan haji yang beliau kerjakan itu adalah haji selain dari haji tamattu, karena haji itu ada 3. Ya, ada 3 jenisnya. Yang pertama haji tamattu, ya, yang menggabungkan antara haji dengan umrah. Kemudian yang kedua, ana lupa ya. Nah, salah satu dari kedua ini, yang terakhir ini, yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan para sahabatnya untuk melaksanakan haji tamattu. Iya. Dalam keadaan Nabi sendiri tidak pernah melakukannya. Sehingga para sahabat yang datang melaksanakan ibadah haji, naam, sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, mereka melaksanakannya dengan haji tamattu. Barakallahu fikum. Ya, karena itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Terkait bid'ah ini, ya, kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, لأن البدعة فيها الهلاك. Ya, mengapa kita disyariatkan untuk meninggalkan, ya, yang namanya kebid'ahan? Dikarenakan yang namanya bid'ah itu terkandung padanya kebinasaan. Ya. Kebinasaan dari sisi apa? Dari segala sisi. Ya, khususnya dari sisi agama seorang hamba, seorang muslim. Nah. Ya. Dikarenakan kebid'ahan itu tidaklah pernah disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sisi jasmaniah bisa jadi, ya, kebid'ahan itu bisa mengantarkan kebinasaan kepada jasad seorang hamba. Ya. Tidak jarang orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, ya, mereka binasa dunia akhirat. Seperti kaum Khawarij. Ya. Mereka terjatuh ke dalam pemikiran Khawariji. Ya, bukan hanya agama mereka yang rusak, tapi jasad mereka, kehidupan di tengah-tengah masyarakat mereka menjadi rusak. Sehingga yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala bahwasanya kebid'ahan itu terkandung padanya yang namanya kebinasaan. Wa hadhihi al-firaqu allati waqa'at fil bid'ah tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kullaha finnar. Dan seluruh sekte, golongan yang terjatuh ke dalam penyimpangan kebid'ahan, ya, memiliki pemikiran bid'ah, maka Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan ancaman kepada mereka masuk ke dalam neraka. Iya dan billah. Barakallahu fikum. Ya, hadisnya masyhur, ya. Hadis tentang iftiraqul ummah. Ya, perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. 72-nya masuk ke dalam neraka, yang satunya selamat. Ya. Mengapa 72 ini masuk ke dalam neraka? Karena mereka tidak mencontoh, ya, apa yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, yang satu selamat dikarenakan mereka mengikuti dan mencontoh bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Disebutkan di lafaz hadis terakhir, para sahabat mengatakan, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Ya, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka ana alaihil yaum, maka ana alaihil yaum wa ashabi. Ya. Siapa saja yang mengikuti aku dan para sahabatku hari ini, yang mengikuti agama aku dan para sahabatku seperti sekarang ini. Nah, itulah golongan yang selamat. Artinya tidak menambah dan tidak mengurang. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, fal hadar min al bid'ah wad dalalat. Ya, berhati-hatilah kalian dari yang namanya kebid'ahan dan penyimpangan serta kesesatan. Wa qad hadzara minha Rasulullah alaihi salatu wasallam an ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ya. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah mentahdzir, telah memperingatkan umat beliau dari kebid'ahan ini. Di dalam sabda beliau, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan, membuat sebuah perkara dalam urusan kami ini, maka perkara tersebut tertolak. Ya. Artinya siapa saja yang mengada-adakan sebuah kebid'ahan dengan niatan untuk mendapatkan pahala, ya, atau ingin mendapatkan ibadah tambahan, maka amalan dia itu tertolak. Ya. Tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dari sini terdapat bantahan bagi pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dhalalah. Nah, sebagian mereka berdalilkan dengan ucapan a'immah sunnah. Ya, sebagian dari ulama sunnah. Baik, seperti al-Imam kalau enggak salah Imam Syatibi, ya, beliau menjelaskan yang namanya kebid'ahan itu ada beberapa jenis. Ya, ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah muharram. Nah, sebagian mereka berdalilkan dengan ucapan ulama ahlu sunnah. Baik, barakallahu fikum. Ya, yang tentunya pendapat tersebut adalah pendapat yang batil, dikarenakan di dalam Islam tidak mengenal yang namanya bid'ah yang hasanah. Ya, tidak ada bid'ah hasanah di dalam Islam. Ya, jelas apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan, membuat sebuah ibadah dalam agama kami ini, ya, maka ma laisa minhu, yang tidak ada contohnya dari kami. Ingat, tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun. Maka amalan tersebut tertolak. Ya. Baik, di sana ada ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Ya, setiap bid'ah seluruhnya adalah sesat walaupun umat manusia menganggapnya baik. Ya, ini jelas lagi. Nas yang sangat jelas dari sahabat yang mulia, bahkan termasuk dari kibarus sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya yang namanya kebid'ahan seluruhnya sesat. Ya. Walaupun umat manusia, walaupun muslimin melihatnya itu perkara yang baik. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh Rabi, wa hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min ahli al-bid'ah alaihi salatu wasalam. Tala qaulallahi tabaraka wa ta'ala huwa alladhi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fama alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan juga Nabi alaihi salatu wasalam mentahdzir, ya, umat beliau dari pelaku kebid'ahan. Beliau alaihi salatu wassalam pernah membacakan kepada para sahabatnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 70, "Huwallazi anzal 'alaikal kitab" dan seterusnya, ya. Dialah zat yang menurunkan kitab kepadamu. Di antara kitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, ya. Orang membacanya itu jelas, tahu maknanya ini, ya. Seperti contohnya ayat yang menjelaskan tentang haramnya apa? Menikahi ibu, ya, ibu kemudian mahram-mahram yang lainnya. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum, kemudian seterusnya. Diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, ya, anak-anak kalian. Ini ayat yang muhkam, ya, jelas. Yang dimaksud ibu di sini ya ibu kandung atau ibu dari istri yang lain dari ayah kita. Nah, hunna ummul kitab, dan ayat muhkam tersebut adalah ummul kitab, ya. Wa ukhra mutasyabihat, dan ada pula ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mutasyabihat, yang masih samar. Ya. Mutasyabihat ini sifatnya apa ya? Sesuai dengan pemahaman person masing-masing orang. Ya, apa bahasanya itu? Nisbi, ya. Jadi secara umum disebutkan oleh para ulama yang namanya Al-Qur'an itu muhkamat. Ayat-ayatnya muhkam semuanya. Enggak ada yang mutasyabih. Ya. Enggak ada yang mutasyabih, jelas semua. Ya. Kalaupun ada yang mutasyabih, maka itu apa? Kembali ke pemahaman masing-masing orang. Iya. Terkadang ulama satu memandang ini ayat mutasyabih. Ulama yang lainnya menilai ini ayat yang muhkam, jelas karena dia tahu makna dari ayat ini. Ya, tafsir dari ayat ini. Nah, begitu pun orang lain, ya. Baik. Seperti kita ini. Ya, kita tidak tahu makna beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, tapi para ulama tahu. Ya, di sisi kita ini ayat mutasyabih. Ayat-ayat yang samar. Tapi di sisi para ulama tidak. Ya. Dipahami maksudnya? Jadi kaidah umum yang namanya Al-Qur'an itu seluruh ayatnya muhkamat, jelas. Ya, adapun penyebutan mutasyabihat seperti di dalam ayat ini itu nisbi. Ya, sesuai dengan orang yang membaca dan memahami ayat tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ayat-ayat yang dianggap mutasyabihat ini oleh para ahlul bid'ah mereka gunakan, ya, untuk mendukung apa pemikiran mereka dengan sekian banyak argumen, ya, kepandaian mereka di dalam mengolah bahasa berargumen, seolah-olah mereka mampu menampakkan di tengah-tengah kaum muslimin bahwasanya ayat ini membenarkan keyakinan mereka. Iya. Seperti apa? Seperti hujjah kaum khawarij, ya, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Apa hujahnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Ya, hukum itu tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika itu ada terjadi pertikaian, ya, antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian masing-masing kedua belah pihak ini mengutus utusan, ya, untuk mendamaikan kedua belah pihak. Terjadilah kesepakatan. Yang kemudian kesepakatan ini tidak diterima oleh kaum Khawarij. Kenapa? Alasan mereka karena bukan berasal dari Al-Qur'an. Ya, ini hukum buatan manusia, kata mereka. Kesepakatan ini buatan manusia. Nah, sesuai dengan pemahaman mereka di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu kita harus kembalikan kepada kitabullah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang mutasyabihat oleh sebagian kaum muslimin yang hidup pada zaman itu, sehingga banyak sekali di antara kaum muslimin yang terpengaruh, terfitnah dengan pemahaman Khawarij. Ya, oh ya benar. Ya, argumen mereka kuat. Lah ini para sahabat mereka berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah mereka ini kafir ya. Ya, kita perangi mereka. Padahal mereka tidak tahu. Di sana firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang menjelaskan tentang bolehnya kita mengirim utusan ketika suami istri itu saling bertikai. Dari pihak suami mengirim utusan, dari pihak istri juga mengirim utusan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ya, dan ini hujah yang digunakan oleh sahabat Ibnu Abbas untuk membantah kaum Khawarij ketika beliau mengajak berdialog kaum Khawarij. Ya, dalam urusan rumah tangga saja dibolehkan. Ya, yang sifatnya skala kecil demi untuk meredam fitnah, apalagi dalam urusan besar, urusan kenegaraan. Ya, tentu lebih bisa lagi. Nah, mereka tidak paham dengan ayat ini, sehingga mereka menganggap bahwa mereka telah berada di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Paham ya? Padahal sebenarnya ayat yang mereka gunakan ini ayat muhkamat, ayat yang jelas. Iya. Mengutus utusan termasuk dari hukum Allah pula. Ya, karena Allah sendiri menjelaskan di dalam ayat pada surat yang lain, ya, tentang bolehnya yang kita sebutkan tadi. Dipaham ya? Nah, sehingga seperti yang anda katakan tadi, yang namanya mutasyabihat itu nisbi. Sifatnya nisbi. Ya. Tergantung bagaimana orang memahaminya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih, ibtigha' al-fitnah, karena menginginkan fitnah, ya, untuk apa? Melegalkan pemikiran mereka. Jadi ini salah satu ciri dari ahlul bidah. Tujuan mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih, menjadikan ayat-ayat yang mutasyabihat sebagai dalil, adalah dalam rangka untuk membenarkan pemikiran mereka, yang membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, wa batiqa'a ta'wilih, dan menginginkan ta'wilnya, ta'wil yang rusak. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lamma tala hadhil ayah, kata Syekh Rabi, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam selesai membaca ayat ini, beliau mengatakan fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Apabila kalian melihat ada manusia yang sengaja mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat tersebut, ya, sebut sebagai orang-orang yang menginginkan fitnah, ya, pengobar fitnah. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Naam. Ya. Banyak contoh dari kalangan kelompok sesat, ya. Mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang mutasyabihat. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu bayyana anna man fi qulubihim zaygun yataqassaduna alfitan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pihak-pihak yang berada di dalam hati mereka penyimpangan, maka mereka sengaja, ya, mencari-cari fitnah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnah. Fala tajidu mubtadi'an illa wa huwa yatatabba'u al-mutasyabihat min kalamillahi ta'ala aw min kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam aw min kalami ulama'il islam. Maka engkau tidak mendapati seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah, melainkan dia pasti mengikuti ayat-ayat yang masih samar, baik itu dari firman Allah, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam, atau dari ucapan para ulama Islam. Ya, mundur qadim, dari zaman dulu hingga zaman kita sekarang ini. Ya. Pihak-pihak yang telah ditabdi oleh para ulama mereka selalu menggunakan ucapan-ucapan ulama Islam yang masih samar untuk membenarkan apa? Membenarkan pemikiran mereka. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, fakullu bid'atin saghurat au kaburat hiya dhalalatun la syak. Ya, setiap kebid'ahan, baik itu kecil maupun besar, maka itu merupakan kesesatan, tidak diragukan lagi. Iya. Wa man qala ghayra hadza faqad khalafa an-nass al-wadhih al-jali. Maka barang siapa yang berpendapat selain dari apa yang saya sebutkan ini, sungguh dia telah menyelisih nas yang jelas lagi gamblang. Ya. Wa khalafa hadhihi al-kulliyah allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah menyelisihi kaidah yang menyeluruh yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam masalah kebid'ahan. Wa kana yakhthubu biha fi jalli khutbahi au kulliha. Dan Nabi alaihi salatu wasallam biasa ia berkhutbah atau menyampaikan pengantar pada khutbah yang beliau anggap penting, atau bahkan pada seluruh khutbah beliau, beliau mengatakan amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna khairal haditsi kalamullah, maka sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, wa khairal huda haji Muhammadin, wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ya. Diperhatikan pada konteks hadis di bagian akhir. Nah, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru ya dalam urusan agama itu kebid'ahan. Jadi seluruh perkara. Ya, karena di sini konteksnya umum menggunakan kata kullun dan setelahnya pula berbentuk nakirah. Ya. Sehingga maknanya umum. Karena ada sebagian pihak yang nyeleneh di dalam memanakan hadis ini. Iya. Dia mengatakan kullun di situ maknanya lil ba'd. Ya, untuk menjelaskan sebagian. Naam. Ya, dalilnya apa? Kullun itu bisa dimanakan sebagian. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kerajaan Nabi Yusuf. Ya. Di situ disebutkan segala perbendaharaan dan kekuasaan diberikan kepada Nabi Yusuf menggunakan kata kullun. Tapi ternyata ada satu kerajaan ya yang tidak dikuasai, atau satu daerah yang tidak dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Itu kerajaan Ratu Saba. Ya. Berarti kulun di sini kata mereka, kulun di sini bisa dimaknakan sebahagian. Paham ya? Ini permainan bahasa oleh para nuhat ya, ahli nahwu. Nah, yang menyimpang. Ya, yang menyimpang. Nah. Baik. Baiklah, kalau kita bawa kepada pemahaman demikian. Namun dia tidak bisa mengelak ya pada lafaz setelahnya. Apa itu? Wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Ya. Nah, di sini kemudian lafaz setelahnya wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Iya. Kalau kita maknakan kul ini lil ba'd untuk menjelaskan sebahagian, berarti konsekuensinya wa kullu dhalalatin finnar. Iya, karena ini masih ataf. Huruf ataf dengan sebelumnya, ya. Berarti sebahagian dari kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini kan menyelisih waqi. Ya, menyelisihi nas-nas dalil yang menjelaskan bahwa seluruh kesesatan itu tempatnya di neraka. Kok ada yang memahami sebagian kesesatan itu tempatnya di neraka, sebagiannya lagi di mana? Hah? Di surga? Tidak mungkin kan? Ya. Jadi seperti itu ya. Difahami ya? Enam. Baik. Ya. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang namanya kebid'ahan itu adalah kesesatan seluruhnya. Tidak ada bid'ah hasanah. Nah, tidak ada pembagian bid'ah menjadi dua bagian, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, atau menjadi lima bagian, ya, yang seperti yang kita sebutkan tadi. Syekh Rabi hafizahullah taala di sini dengan keras membantah, ya, pihak-pihak yang membagi bid'ah itu menjadi lima. Nah, ya, beliau mengatakan ma'al asafi syadid, ya, sungguh sangat disayangkan, ya, wa minhum man yuqassimu al bid'ah ila wajibat wa mustahabbat wa makruhat wa muharramat, yakni al ahkam al khamsah. Di antara mereka para ulama ada yang membagi kebid'ahan menjadi lima, ya, bid'ah yang wajib, mustahab, mubah, makruh dan muharram. Wa hadza ghalakun, ini merupakan kesalahan, ya. Fa innal wujub la yathbutu illa bidalil, dikarenakan yang namanya kewajiban itu tidak mungkin ditetapkan sebagai sebuah kewajiban kecuali ada dalil. Ya. Ketika antum mengatakan bid'ah wajib, wajib untuk dikerjakan. Nah, hukum wajib ini tidak mungkin disematkan dalam sebuah amalan kecuali ada dalil yang mendukungnya. Ya, berarti secara tidak langsung penetapan amalan ini sebagai amalan wajib itu ada apanya? Ada sunnahnya, ada hujahnya dari Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, sehingga dia bukan bid'ah. Dipahami ya? Paham maksudnya? Hah? Seperti contoh apa? Seperti contohnya zakat, ya, dengan menggunakan beras. Iya. Baik. Zakat dengan menggunakan beras bagi para petani, ya, yang sudah mencapai nisab ketika mereka masuk di musim panen, ya, ada nisabnya. Nah, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada beras. Iya. Tidak ada beras, yang ada kurma, ya, itu yang dikeluarkan zakat. Ketika kurma mencapai nisab, ya, mencapai haul, maka itu dikeluarkan zakatnya. Oleh para ulama yang datang belakangan, mereka mengatakan beras juga memiliki kewajiban zakat, ya, zakatul mal, zakat harta. Ya, ketika dia mencapai nisab, nah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dari mana dalilnya padahal dia tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam? Ya, dari kias, makanan pokok, ya, yang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Nah, sehingga perkara ini, zakat dengan atau zakat mal dengan beras, ini bukan perkara bid'ah, ya, bukan bid'ah yang wajib. Nah, namun kewajiban secara syariat pada dasarnya ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya, secara tidak langsung. Difaham ya? Melalui istimbat para ulama. Barakallahu fikum. Demikian pula halnya bid'ah mustahabbat, ya, bid'ah yang sunnah. Nah, dan yang seterusnya. Ya. Kita lanjut ya. Ucapan Syekh Rabi, faida sabata ma yusammihi bid'atan bid'dalil al-mujib fahadihi laysat bid'atan. Apabila telah tetap hukumnya, ya, sebuah amalan yang mereka katakan bid'ah wajib tadi atau bid'ah sunnah atau yang seterusnya, dengan adanya dalil yang mengharuskan hal itu, ya, fahadihi laysat bid'atan, maka amalan tadi bukan bid'ah. Ya. Wa idza thabatat bid dalil alladhi yufidul istihbab falaisa bibid'atin hadhihi sunnah. Ya. Dan apabila telah tetap dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan tersebut mustahab, ya, sunnah, maka dia bukanlah bid'ah, bahkan dia adalah sunnah. Wa hadhihi sunnah laisat bibid'atin, dan ini merupakan sunnah, bukan bid'ah. Fataqsim hadza ghalatun, yakni yahmilu fitayatihi al-khata' al-wadih. Nah, maka pembagian ini merupakan kekeliruan, ya, yang menggiring seseorang kepada kesalahan yang jelas. Nah, ya. Insyaallah dipahami, ya. Adapun pembahasan berikutnya, tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada yang masih kurang jelas dari apa yang Anda sampaikan, Fadol? Jelas semua, ya? Hah? Jangan malu-malu. Jangan sampai salah di dalam memahami ucapan. Iya. Karena beda daerah, beda dialek. Jangan sampai Anda maksudkan demikian, antum pahami demikian. Tapi insya Allah jelas, ya? Jelas? Fadol. Gitu. Tadi kita sudah jelaskan, ya. Antum terlambat datang kayaknya. Ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, yang menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Setiap kebid'ahan itu seluruhnya sesat walaupun umat manusia memandangnya baik. Ya. Ini jelas sekali nas dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Ya. Paham, ya? Baik. Demikian pula perbuatan sebahagian orang, ya, sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam yang mereka berzikir, ya, di dalam masjid dengan menggunakan kerikil. Ya, kemudian perbuatan tersebut dilihat oleh sahabat Mu'adz bin Jabal atau yang selainnya. Ya. Ketika itu Mu'adz bin Jabal mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, melaporkan perbuatan mereka yang berada di dalam masjid tadi. Ya, mereka berkumpul, membentuk majelis, kemudian satu orang memimpin, mengatakan kabbiru mi'ah, ya, bertakbirlah 100 kali, maka mereka bertakbir dengan sambil menghitung dengan kerikil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah selesai, sabbihu mi'ah, ya, bertasbihlah sebanyak 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Halilu mi'ah, ya, ucapkanlah la ilaha illallah sebanyak 100 kali. La ilaha illallah. Ya, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan mereka. Ya. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa apa? Bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belumlah usang. Mengapa kalian begitu cepat, ya, menjadi kaum yang binasa, yang rusak? Nah, melakukan sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Mereka menimpali, kami tidak melakukan ini kecuali hanya ingin, ya, hanya mengharapkan kebaikan. Ya. Maka kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, kam muridanil khair, ya, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ini jelas bantahan bagi mereka yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya. Perbuatan itu tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tapi dianggap baik oleh mereka. Lantas kemudian dibantah oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa ini tidak pernah ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, banyak sekali orang yang menginginkan kebaikan namun mereka tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Cukup, ya? Sudah. habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.